Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini pasti mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada makhluk yang melata pun di muka bumi ini melainkan atas Allah rezekinya. Manusia diberi rezeki, hewan-hewan diberi rezeki, semua makhluk Allah di muka bumi ini Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, ada yang membedakan antara rezeki yang diterima oleh hamba-hamba Allah secara umum dengan rezeki yang diterima oleh hamba Allah yang muslim yang beriman. Hamba Allah yang muslim yang beriman mendapatkan rizqun halal, rezeki yang halal, rezeki yang tayyib secara umum, dan mendapatkan rizqun khas, rezeki yang khusus sifatnya, yaitu rezeki dalam bentuk keislaman, rezeki dalam bentuk keimanan, rezeki dalam bentuk ilmu yang bermanfaat, rezeki dalam bentuk amal yang saleh, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Hanya kaum muslimin, hanya kaum mukminin yang mendapatkannya. Inilah yang membedakan antara rezekinya kaum muslimin dengan yang selain mereka. Maka kaum muslimin rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala, kita sebagai umat Islam mendapatkan bimbingan khusus dalam Al-Quranul Karim, juga dalam hadisnya Rasulullah s.a.w. terkait dengan mengais rezeki, mencari rezeki. Bimbingan-bimbingan ini ditujukan supaya kita umat Islam mendapatkan yang terbaik dari rezeki dunia, mendapatkan yang spesial dari rezeki yang khusus tadi, supaya mereka terbedakan sebagai sosok muslim mukmin kepada Allah Azza wa Jal dan yang selain mereka, dan juga supaya rezeki yang mereka dapatkan nanti tidak hanya dirasakan di dunia ini, namun membawa berkah pada duniawiyah mereka, membawa berkah pada agama mereka, bahkan membawa berkah untuk ukhrawiyah mereka. Karena Islam, di antara prinsip yang diajarkan dalam Islam ialah mengharapkan, mendambakan, menganjurkan kaum muslimin untuk meraih dunia yang baik dan akhirah yang baik. Islam mendatangkan kebaikan-kebaikan pada dunia umatnya, juga mendatangkan kebaikan-kebaikan pada agama umatnya. Dalam banyak bimbingan di sana digabungkan antara kemaslahatan dunia dan agama. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan salat Jumat, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dipanggil kalian untuk salat, maka bergegaslah menuju zikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli, tinggalkan perniagaan. Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Dan apabila telah selesai salat Jumatnya, maka silakan kalian bertebaran di muka bumi ini, silakan mencari fadilah dari Allah Azza wa Jal, rezeki dari Allah Azza wa Jal. Dan jangan lupa, hendaklah kamu berzikir, ingat kepada Allah dengan zikir yang banyak, kamu pasti akan berbahagia, akan beruntung, akan sukses. Di situ ada perintah Jumatan. Ketika diperintahkan untuk Jumatan, diminta untuk menghentikan aktivitas dunia. Begitu selesai urusan din, urusan agama, urusan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dipersilakan untuk mengais rezeki. Di sela-sela mengais rezeki, diminta untuk senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jal, zikir kepada Allah Azza wa Jal, beribadah kepada Allah Azza wa Jal, mendatangkan kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. Itulah Islam, mengharapkan umat Islam baik dunianya, baik pula akhiratnya. Doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin mencakup semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami, datangkan untuk kami di dunia kami ini kebaikan, di akhirat kami juga kebaikan, dan jagalah kami tidak dari neraka. Tidak hanya semata-mata mendapatkan dunia, tapi juga akhirat. Itulah Islam. Oleh karena itulah, dalam bab mengais rezeki, mencari rezeki, Islam memberikan bimbingan khusus, adab-adab khusus kepada umat Islam, dipenuhi supaya diwujudkan dalam upaya mereka, insya Allah akan mendatangkan keberkahan rezeki, berkah dunia, berkah agama, berkah akhirat. Bimbingan yang pertama ialah ayyakunal kasbu halala, usahanya harus usaha yang halal. Dalam perkara-perkara yang halal ini kewajiban, tidak bisa ditawar-tawar. Inilah yang membedakan antara muslimin dan selain mereka. Rezekinya, usahanya halal, upayanya halal, dalam perkara-perkara yang terkait dengan barang yang halal. Harus itu. Perkara yang haram, diharamkan dalam Islam. Semua usaha-usaha yang haram, diharamkan dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan yang namanya riba. Perniagaan silakan, babnya halal. Riba haram. jangan kamu kerjakan. Efeknya adalah ketika usahanya halal, barokah muncul. Ketika usahanya riba, hancur barokahnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menegaskan Allah akan menghancurkan barokah riba dan akan menumbuh kembangkan sedekah-sedekah. Yang halal, jual beli yang halal disertai dengan sedekah, berkembang usaha itu, barokah rezeki itu. Jual beli disertai dengan riba menghancurkan rezeki tadi. Mahkul barokah, tidak ada berkahnya sama sekali. Ini kepastian, harus halal dalam bab-bab yang halal, bukan perkara yang haram. Cara-caranya, usahanya, upayanya, sistemnya harus halal, tidak boleh yang haram. Dalam Islam, kaum muslimin rahimakumullah, kasbul halal, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Usaha yang halal dinilai beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan kita melaksanakan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bab mengais rezeki. Maka yang kita kerjakan, yang kita lakukan, jerih payah yang kita upayakan, keringat yang keluar, letih capek yang muncul, yang terjadi, itu semuanya dinilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla apabila semua itu pada barang yang halal dan bukan dalam barang yang haram. Ibadah mengais rezeki, ibadah mencari usaha, ibadah, dikarenakan semuanya halal. Barakallahu fikum. Dan dalam pandangan Islam pula, barakallahu fikum, kasbul halal, usaha yang halal itu merupakan amalnya orang-orang besar, pekerjaannya para anbiya wal mursalin, pekerjaannya kaum salafun salihin dari kalangan para sahabah, tabi'in, atba'ut tabi'in. Dikatakan kasbul halal amarul abtal, usaha yang halal itu pekerjaannya orang-orang besar, orang-orang mulia. Barakallahu fikum, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga bukan semata-mata cari uang, tapi cari uang dengan nilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bimbingan yang kedua terkait dengan mengais rezeki ialah antakuna niyatu salihah. Niatan-niatan kita dalam mengais rezeki harus niatan yang baik, niatan yang salihah. Disebutkan oleh para ulama, niatan-niatan yang salihah itu diantaranya adalah yang pertama, al-istighna'u anin-nas, merasa cukup, mencukupkan dengan apa yang kita punya, tidak meminta-minta kepada orang lain. Bahasanya hidup mandiri, tidak mengemis dan meminta-minta kepada orang lain. Itu niatan yang salihah. Dalam Islam dikecam dengan keras seseorang yang pekerjaannya meminta-minta, memperkaya diri dengan cara mengemis. Ya, ingat, memperkaya diri dengan cara mengemis. Dia punya skill, dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, tenaga masih banyak, tetapi gak mau mencari usaha-usaha yang lain. Profesinya mengemis, profesinya meminta-minta, bahkan dia memperkaya diri dengan cara seperti itu. Dikecam dengan keras, dikecam dengan keras dalam Islam. Dia yaumul qiyamah nanti orang seperti ini datang, dia yaumul qiyamah dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali, kayak tengkorak, dipermalukan di hadapan makhluk Allah Azza wa Jalla di yaumul qiyamah nanti. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga niatannya mandiri, supaya kita bukan jadi pengemis. Pengemis dalam Islam dengan tujuan memperkaya diri, rendah dan hina. Niatan yang lain yang juga salihah ialah nafaqatul ahli wal aulad, atau nafaqatul iyal, mengais rezeki yang halal dalam rangka untuk menafkahi anak istri. Menafkahi diri sendiri, menafkahi istri, menafkahi anak-anak, menafkahi keluarga. Mungkin yang lain yang kita tanggung, orang tua kita, mungkin saudara kita, menafkahi yang lain, mungkin pelayan kita, pembantu kita, kita menafkahi kendaraan kita, hewan-hewan kita. Mereka perlu nafkah, perlu biaya. Maka ketika kita mengais rezeki dalam rangka untuk menafkahi mereka, itu niatan yang baik dan itu merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam pandangan Islam, itu merupakan infak dan sedekah yang paling afdal. Yang paling afdal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Uang yang kamu infakkan untuk fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi itqi raqabah. Uang yang kamu infakkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun anfaqtahu lil fuqara'i wal masakin. Uang yang kamu infakkan untuk fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan uang yang kamu infakkan untuk keluarga kamu. Afdaluha dinarun anfaqtahu ala ahlik. Yang paling afdal, yang paling utama, harta benda yang kamu infakkan untuk keluarga kamu. Yang kau berikan kepada keluarga, nilainya sedekah di sisi Allah Azza wa Jalla. Sampai satu suapan yang kamu suapkan ke mulut istri kamu, satu suapan itu dinilai nafkah, infak yang afdal dalam Islam. Maka niatan kita hanya untuk itu, menafkahi anak istri supaya mereka kecukupan dengan usaha yang kita lakukan, yang kita upayakan, supaya mereka jangan menjadi pengemis pula yang tercela dalam Islam. Ini niatan-niatan yang baik. Menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan anak istri dan keluarga. Yang ketiga dari niatan yang baik ialah dia mempergunakan kelebihan harta yang dia miliki untuk amal-amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Taqwallahi biha. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta yang dia miliki. Hartanya digunakan untuk amal soleh kepada Allah, untuk investasi akhirat. Ini harta yang barokah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ni'mal malu salih lirajul salih. Sebaik-baik harta yang salih, harta yang baik, yang halal, yang barokah tadi, miliknya sosok laki-laki yang salih juga. Ini sebaik-baik harta. Hartanya halal, hartanya thayyib, dicari dari cara yang hal yang thayyib, dipegang, dimiliki oleh laki-laki yang soleh. Ini senikmat-nikmat harta benda, sebaik-baik harta benda. Dulu kaum salaf dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, menggunakan kondisi mereka yang kecukupan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kanu yarawna sa'ata aunan ala taqwallah atau ala ta'atillah. Mereka dahulu memandang kehidupan yang lapang, rezeki yang lapang, kecukupan dalam harta benda, mereka memandang itu sebagai upaya membantu mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, membantu mereka untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Dengan harta yang kita miliki, kita bisa melaksanakan rukun Islam, berhaji, berumrah. Dengan harta yang kita miliki, kita bisa untuk wakaf, bisa untuk sedekah jariah, membangun masjid, membangun pesantren, membangun sekolah-sekolah yang ada. Dengan harta yang kita miliki, bisa membantu sesama, fakir miskin, anak yatim, jalan-jalan yang tidak ada yang mengurusi mereka. Masing-masingnya punya pahala besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini niatnya. Diniatkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping untuk pribadinya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, juga dipergunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan membuat harta semakin barokah, rezeki semakin lancar. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan jadikan untuknya solusi yang cepat, yang terbaik untuk dia, untuk semua urusan dia. Dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. semakin dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah, semakin digunakan untuk bertakwa kepada Allah, semakin barokah rezekinya, semakin lapang rezekinya, semakin banyak sumber-sumber rezekinya yang enggak dia sangka-sangka. Dengan niat yang baik, dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, sekaligus itu merupakan bukti syukur atas nikmat Allah yang dia dapatkan menggunakan harta benda tadi untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, bimbingan yang berikutnya ialah al-qana'ah. Kita diminta untuk memiliki sifat qana'ah. Yang namanya qana'ah itu ialah merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita dari rezeki yang halal. Al-iqtina' wal-iqtifa' bima razaqahullahu ta'ala minal halal. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari rezeki yang halal. Cukup. Dikasih banyak cukup, sedang cukup, sedikit cukup. Dan hanya mencukupkan diri dengan yang halal. Jangan masuk ke dalam perkara yang haram. Ini yang membuat kita semakin bahagia. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah." Qad aflah, sungguh telah beruntung, sukses seseorang yang masuk Islam. Allah kasih rezeki yang cukup dan Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Cukup. Merasa qanaah. Sehingga tidak ada di sana ambisi untuk mengejar dunia, apalagi menghalalkan segala cara. Yang halal, yang haram, semua dia lahap. Itu namanya syarah rakus. Itu nanti yang akan membinasakan kita. Itu yang nanti akan melalaikan kita dari zikir kepada Allah Azza wa Jal, berujung kerugian dan kebinasaan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang beriman, jangan sampai melalaikan kamu, harta benda kamu, anak-anak kamu dari berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka lah yang khasirun, rugi. Terlalaikan oleh harta, terlalaikan oleh anak-anak, punya ambisi yang begitu kuat untuk mengejarnya, hingga lalai dari ibadah kepada Allah, lalai dari zikir kepada Allah, rugi. Kerugian yang akan didapatkan, rugi dunia kita, rugi agama dan akhiratnya kita. Nabi kita Muhammad juga mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, ketika datang kepada para sahabat harta yang begitu banyak dari Bahrain dan mereka mengharapkannya, Rasul mengatakan, "Abshiru wa amilu ma yasrukum." Silakan kamu bergembira, silakan kamu berharap memiliki planning-planning yang menyenangkan kamu terkait dengan dunia ini, silakan. Belum menasihatkan, "Fawallahi mal faqra akhsha alaikum." Tapi sungguh demi Allah, bukanlah kemiskinan yang saya khawatirkan menimpa kalian. "Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya." Tapi justru yang saya khawatirkan nanti, dunia ini akan dilimpah ruahkan kepada kalian sebagaimana umat sebelum kalian. "Fatanafasuha kama tanafasuha." Maka kamu nanti akan berlomba-lomba bersaing dengan tidak sehat untuk mengejar dunia sebagaimana mereka dahulu juga demikian. "Fatuhlikakum kama ahlakathum." Maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat sebelum kalian. At-tanafus, ambisi yang kuat untuk meraih harta. At-tanafus, berlomba-lomba untuk mencari harta. dengan menghalalkan segala cara, yang halal, yang haram, terjang semua sama dia. Tidak peduli melanggar haknya Allah atau haknya manusia, terjang sama dia. Yang penting dunia. Ini yang membahayakan. Ini yang mengkhawatirkan. Sehingga itu semua dalam Islam dilarang. Caranya qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari rezeki yang halal. Silakan cari tapi yang halal. Begitu dapat cukup. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dicari lagi yang halal. Dapat lagi cukup. Alhamdulillah. Dikasih banyak cukup. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah dan qanaah. Sedikit cukup. Itu perkara yang sangat penting yang ada pada kaum muslimin, sehingga mereka tidak menerjang semua hal hanya untuk menggapai yang namanya dunia. Qanaah dengan apa yang halal akan sukses, akan berhasil, akan bahagia. Ini semuanya akan membawa keberkahan dunia, keberkahan rezeki, kebahagiaan duniawi kita, agama kita selamat, dengan iman, dengan takwa, dan nanti ujungnya adalah mendapatkan nikmat rezeki Allah yang paling besar, yang paling agung, ialah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dapat rezeki, kita juga dapat rezeki. Hewan-hewan dikasih rezeki, kita juga dikasih rezeki. Non-muslim semua dikasih rezeki, kita juga dikasih rezeki. Yang membedakan ialah rezeki kita halal, bukannya haram. Dan yang kedua, bukan semata-mata terkait dengan harta benda, tapi kita juga mendapatkan rezeki yang spesial hanya untuk umat Islam. Rezeki dalam bentuk iman kita kepada Allah, keislaman kita. Rezeki dalam bentuk ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, takwa kepada Allah Azza wa Jal. Di samping juga harta benda. Harta benda pun harta benda yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan kepada kita semua anugerah at-taufiq wal-hidayah. Dengan taufiq dan hidayah dari Allah Azza wa Jal, kita memohon kepadanya semoga diluruskan langkah-langkah kita dalam mengais rezeki di dunia ini, supaya terbimbing dengan adab-adab Islam. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita semuanya rezeki yang halal, rezeki yang cukup, dan Allah berikan kepada kita taqwa dan qanaah atas apa yang diberikan kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.